Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan berkat. Salat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya khatibillah, insyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyah wal Manhaj, 40 hadis tentang pendidikan dan manhaj. Kita sekarang memasuki kepada Al-Hadithul Rabi wa Al-Ishrun, hadis yang ke-24. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada yang bercerita kepada manusia kecuali amir, kecuali pemimpin, atau makmur yang diperintahkan oleh pemimpin, atau mira, atau orang yang suka berdebat. Qauluhu ya la yaqussu 'alan nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan isnadnya, sanadnya dihasankan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Qauluhu la yaqussu nas fihi anna man ana min turuqi naf'in nasi al-wa'dhu wa dhikrul qasasi fihi wa ma fiha min al-'ibar. Bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda tidaklah bercerita atau tidak boleh bercerita. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan bahwa di antara cara-cara untuk memberikan manfaat kepada orang lain adalah dengan memberikan nasihat dan juga menceritakan kisah-kisah dengan segala macam pelajaran yang ada di dalamnya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Al-Quran pun banyak menceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang tentu kisahnya adalah kisah yang benar, di mana kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mencari ibrah, mencari pelajaran-pelajaran yang ada dalam kisah dalam Al-Qur'an tersebut, baik kisah para nabi ataupun kisah dari umat-umat yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu aw ma'murin fihi anna wa'dhan nasi wal kalamu fi majami'ihim laisa musya'an likulli ahad. Ketika Rasulullah SAW mengatakan wa ma'murun atau ma'murun atau yang perintahkan, maksudnya bahwa apa? Bahwasanya memberikan nasihat kepada manusia dan berbicara di perkumpulan-perkumpulan, pengajian-pengajian, ya, di dalam kumpulan orang yang banyak, itu tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, ya, tapi harus ada kompetensinya. Qala ba'du syurah au ma'mur ay ma'dhunun lahu dal fi dhalika al-hukmi li anna al-imama nasaba lil masalihi faman ra'a la'iqan nasabahu lil qissi au ghairihi la'iqun fala. Sebagian yang menerangkan dari ini mengatakan maksud dari ma'mur di sini adalah yang di apa namanya, yang diizinkan secara hukum. Kenapa? Karena imam atau pemimpin di sini itu menugaskan untuk maslahat. Barang siapa yang dianggap layak oleh imam untuk boleh berbicara atau untuk boleh memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat. Tapi kalau jika tidak layak, maka tidak boleh memberikan nasihat atau tidak boleh berbicara di tempat umum. Wa fihi aslu fi man'i ba'dhan nasi min al-wa'dhi fi majami'in nas. ويتأكد هذا إذا خشي حصول ضرر للناس بسبب جهالة المتكلم. Bahwasanya asalnya itu, ya, sebagian orang dilarang untuk berbicara dan memberikan nasihat kepada orang-orang secara umum. Ini dasar yang penting. Bahwa pada dasarnya sebagai manusia itu dilarang untuk berbicara, untuk memberikan nasihat kepada orang banyak. Ya. Apalagi jika kemudian dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya, menimbulkan mudarat kepada orang. Karena apa? Karena orang yang bicara itu bodoh, maka lebih dilarang lagi. Kalau kita lihat kepada kondisi kita, terutama di Indonesia sekarang ini, ya, betapa banyaknya orang-orang bodoh yang bicara, yang baca Al-Quran saja sudah tidak benar, tapi berbicara di hadapan ratusan manusia, yang tidak punya ilmu bicara tentang akhir zaman, sedikit-sedikit ya, disebut konspirasi, sedikit-sedikit disebut sebagai simbol dajjal. Orang-orang bodoh, ruwaibillah, yang bicara tentang perkara-perkara besar tapi tidak punya ilmunya. Ya, orang seperti itu harus dilarang oleh negara, ya. Jika melanggar harus dihukum. Kenapa? Karena akan membahayakan akidah, membahayakan Islam, membahayakan mereka, dunia dan akhirat, bukan hanya dunia saja. Ya. Jika orang-orang yang tidak kompeten di dalam ilmu dunia saja tidak boleh bicara, apalagi tidak dalam masalah ilmu agama. Ya. Zakara tarikh annahu fi 'am 284 Hijriah nudiya fil Masjidil Jami' fi Baghdad binahyi an-nas 'an al-ijtima' 'ala qasin wa min al-qissas min al-qu'ud. Sejarah menyebutkan pada tahun 284 Hijriah diumumkan di Masjid Jami' di Baghdad bahwa orang-orang tidak boleh berkumpul, ya, di hadapan tukang cerita, dan melarang tukang dongeng itu untuk duduk bercerita di hadapan orang banyak. Sekarang tukang dongeng banyak sekali, disebut ustaz kepada tukang dongeng, ya. Kiamat katanya kemarin akan datang tanggal sekian Ramadan, la haula wala quwata illa billah. Bodoh. Dan banyak sekali yang percaya pada orang bodoh seperti itu. Orang seperti ini harus dilarang dan harus diperingatkan, harus tahdzir. Ya, orang-orang diperingatkan tentang kebodohan dan kejahatan orang ini. Kenapa disebut jahat? Karena dia membahayakan agama manusia. Bagaimana orang yang tidak jelas belajarnya di mana? Bahasa Arabnya juga berantakan, baca Al-Qur'annya berantakan, tapi kemudian bicara tentang masalah agama, masalah Islam. Itu harus dilarang dan harus diperingatkan dengan keras, ya. Tidak bisa lagi kemudian dibiarkan seperti itu. Umin asbab dzalikal man'u dzalikal man'i anna aktsalu qisasi la yu'ni bisahil ilmi. Nah, pada tahun 284 Hijriah saja, yang baru 3 abad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, itu sudah banyak tukang-tukang cerita. Padahal pada saat itu ulama-ulama sangat banyak, ya. Ulama-ulama yang tidak tandingannya sekarang ini masih sangat banyak. Tapi sebanyak tukang cerita yang mereka kemudian dilarang untuk bicara di hadapan manusia. Kenapa? Karena biasanya tukang dongeng itu tidak pernah peduli dengan apa? Dengan ilmu yang benar. Yang penting ceritanya seru, diceritakan masalah dajjal, segitiga bermuda, Illuminati, simbol-simbol dajjal, contohnya itu, atau bicara yang lucu-lucu. Tidak peduli beritanya itu benar atau tidak, yang penting disampaikan, yang penting menarik, ya. Di anal ghaliba minhum itisa'un bi dzikril qasasi duna dzikril ilmil mufid. Karena di kebanyakan dari mereka itu, mereka banyak bercerita tentang kisah-kisah tanpa ada ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Itu banyak sekali sekarang ini, ya. Komunitas hijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari kesesatan menuju kegelapan. Dari kegelapan menuju kesesatan. Dari kesesatan yang satu menuju kesesatan yang lain. Hijrah yang benar itu dari akidah yang salah menjadi akidah yang benar. Bukan hanya sekedar buat komunitas hijrah, kemudian kaos-kaos hijrah. Hijrah itu yang benar. Dan hijrah itu seumur hidup. Ya, al-muhajiruna man hajar ilallahi wa rasulih. Kepada Allah dan Rasulnya, artinya kepada qala Allah, qala Rasul, bukan kepada cerita-cerita yang masalah konspirasi, ya, dan sebagainya. Tsumma ghalibuhum yukhallitu fima yuriduhu wa rubama i'tamada ala ma aktsaruhu muhalun. Karena kebanyakan daripada tukang dongeng itu, mereka apa namanya mencampur adukan antara cerita yang benar dengan tidak. Mungkin dalil yang dibawanya adalah sahih, tapi kemudian diselewengkan maknanya menurut hawa nafsunya. Ya. Bahkan mungkin saja mereka bersandar kepada sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Qala Abu Qulabah, ma amata al-ilmu illa al-qisas. Tidak ada yang mematikan ilmu kecuali tukang dongeng. Ya. Ustaz-ustaz akhir zaman itu kebanyakan tukang dongeng. Orang-orang yang tidak jelas belajar ilmunya di mana itu kebanyakan tukang dongeng. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mematikan ilmu. Yujali suruh rijalul qasus sanatan fala yata'allaqu minhu bisyai. Ada seorang yang duduk di majelis tukang cerita itu selama satu tahun penuh, ya. Maka apa? Tidak ada satu ilmu pun yang nyangkut padanya, kecuali apa? Kecuali dongeng. Ya. Rukun salat, mana tahu? Ilmu usul, mana paham? Ya. Wa yajlisu al-alima fala yaquma hatta yaqumu hatta yata'allaqu min syai. Tapi kalau duduk di hadapan seorang yang berilmu, satu kali duduk saja ketika berdiri sudah dapat ilmu. Itu bedanya. Kalau duduk dengan tukang gongeng, dengan cerita, maka hanya dapat traminya saja. Takbir, dikit-dikit takbir. Ya. Melecehkan takbir. Tapi kalau duduk di hadapan ulama, di hadapan orang berilmu, sekali duduk saja langsung dapat apa? Dapat ilmu yang bermanfaat. Yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Wa fi anna al-qasasa wal wa'dha yakunu mahmudan idza kana sahibuhu 'ala basiratin min amrih. Bahwa yang namanya cerita dan nasihat itu akan bermanfaat jika yang berbicaranya tersebut itu punya ilmunya. Maksudnya apa? Bahwa yang dia bicarakan itu hanya yang sahih. Jangan sampai kemudian contoh bercerita tentang ashabul kahfi. Sampai nama anjingnya pun ceritakan, katanya Kitmir namanya, ya. Padahal tidak ada hadis yang sahih tentang masalah itu. Jangankan nama-nama ashabul kahfi atau nama kan jumlahnya saja itu tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qur'an dan surah Al-Kahf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum." وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. Mereka akan berkata jumlahnya 4 orang, yang kelima adalah anjingnya. Ada yang lain ada berkata 4 orang, yang kelima adalah anjingnya. Mereka menebak-nebak perkara gaib. Ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan rajman bil ghaib. Menebak-nebak perkara yang gaib. Su'ila Imam Ahmad an mujalasati al-qusas faqala idza kana al-qasu saduqan fala ara mujalasatihi ba'san. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya tentang bagaimana duduk di majlis tukang cerita. Makanya Imam Ahmad mengatakan bahwa jika yang tukang cerita itu jujur, maka boleh duduk bersamanya. Tapi kebanyakan kalau sekarang kita lihat tukang dongeng itu tidak ada yang jujur. Adanya ngeles. Contoh ya, salah satu ustaz akhir zaman di Bandung ini yang kemarin ditangkap polisi karena apa? Karena nyebar hoax. Apa jawabnya? Saya cuman baca saja. Kan ngeles itu namanya. Ya kok cuman saja dikasih kebenaran dari cerita tersebut? Kenapa diceritakan kepada orang lain? Maka dia pendusta. Ya, pendusta. Tidak boleh kita duduk dengannya. Haram hukumnya duduk dengan orang seperti itu. Dosa kita duduk dengan orang seperti itu. Kenapa? Karena akan membahayakan akidah kita. Ya. Walaupun berpenampilan seperti ustaz, celana cingkrang, ya. Pakai kopiah, dikit-dikit takbir. Haram duduk dengan dia. bermajlis dengan dia, ya, haram hukumnya. Kenapa? Karena akan membahayakan. Ya, Allah Subhanahu wa Taala firman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan engkau mendorong diri sendiri kepada kehancuran. Mendengarkan para tukang dongeng yang tanpa ilmu benar itu adalah mendorong diri kita pada kehancuran dunia dan akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa mimma unya bihi ahlul ilmi fi sya'nil qas wal wa'id umur minha, yang diperhatikan oleh para ulama tentang para tukang, tentang masa tukang cerita dan tukang memberi nasihat, itu ada beberapa perkara. Di antaranya, ay raji'a ahlal ilmi wa bi khasatin fi ma sayadhkuruhu min al ahadithi wal riwayat hatta la yu'thamu nafsuhu bil qawli bila ilmin wa yadhuru ghayrahu bi jahalatih. Bahwa orang yang mau bercerita itu hendaknya apa? Hendaknya merujuk kepada para ulama tentang hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang akan diceritakan. Sampai apa? Jangan sampai dia membuat dirinya sendiri berdosa dengan perkataan tanpa ilmu, itu pertama. Ya, jangan sampai membuat dirinya sendiri berdosa karena berkata tanpa ilmu. Dan yang kedua, jangan sampai dia membahayakan orang lain. Kenapa? Karena kebodohannya. Ya. Kita lihat. Bahkan ada salah satu, ya, dai dalam tanda kutip, ya. Dai itu kita bilang tukang dongeng. Dia mengatakan, saya belajar otodidak. Saya tidak mau belajar kepada ustaz yang ada karena sombong. Justru dia yang sombong. Ya. Tidak mau belajar kepada orang itu sombong namanya. Orang seperti ini wajib untuk diperingatkan dengan keras dan haram duduk dengan dia seperti itu untuk belajar kepadanya. Kenapa? Karena dia sudah membuat dirinya berdosa karena berkata tanpa ilmu dan dia membahayakan orang lain dengan kebodohan yang disebarkannya. Wa mimma yusannu dzikruhu fi hadzal maqam annahu fi asl qa'im bi amrillah. Naha al-qisasu wal-wa'adu min an iradi halithi an Rasulullah SAW hatta ya'riduhu ala al-khatib al-Baghdadi fama amarahum bi-iradihi wa-araduhu wa mamana'ahum minhu al-ghaw. Ini perlu disebutkan di sini, ya. Pada masa Al-Qa'im bi-Amrillah, Khalifah Al-Qa'im bi-Amrillah, para tukang dongeng, tukang cerita dan tukang memberi nasihat itu dilarang untuk menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hadis itu diperlihatkan kepada Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama hadis pada masa itu. Kalau Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah kemudian memerintahkan atau membolehkan untuk membacakan hadis ini, maka bacakanlah tentu dengan pemahaman yang benar. Tapi jika dilarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, maka tidak boleh. Subhanallah. Bagaimana seorang amir, seorang pemimpin memelihara agama dari rakyatnya? Dengan apa? Dengan melarang untuk membacakan hadis jika tidak benar. Itu zaman dahulu, berapa ratus tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang dengan banyaknya kebodohan di mana-mana? Maka lebih penting lagi. Maka para da'i itu hendaknya apa? Sebelum apa? Sebelum itu mencari dulu. Sekarang kalau mungkin sulit untuk apa? Untuk bertemu langsung dengan ulama. Karena mungkin jauh. Kan bisa bertanya. Bisa baca bukunya. Bukunya banyak di mana-mana. Tinggal dibaca. Tidak bisa, tanyakan. Ya. Ada kemudian yang kedua, ada mu'itolati majlis luwadi. Bahwa juga kemudian yang pertama tadi kan ketika berbicara tentang masalah sebelum membacakan hadis harus apa? Harus bertanya kepada ulama dulu. Kemudian yang kedua, bahwa para tukang kisah itu bahwa majlis mereka itu tidak boleh lama-lama. Jadi hanya sekedar kultum saja, ya. Bukan kultum yang kuliah 70 menit, ya. 7 menit cukup bagi mereka. Az-Zuhri mengatakan idza talal majlisu kana syaitani fihi nasib. Karena tukang cerita itu kalau duduk lama-lama, bercerita lama-lama, maka ada bagian setan dalamnya. Itu apa? Pasti akan terpleset. pasti akan masuk perkara-perkara yang dari hawa nafsunya. Ya. Wa qala Imam Ahmad la wala uhibbu al-qasi ayyumillan nas. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, aku tidak suka tukang dongeng itu, tukang cerita itu membuat orang bosan. Kenapa? Cerita panjang-panjang lebar. Apalagi dikasih panggung sampai layar lebar. Ya. Kemudian selanjutnya, idza kana al-maw'ud sultanan fa'ala al-wa'id ayatalatlafa liyantafa'a sultan biwa'dih. Jika yang diberi nasihat itu adalah penguasa, pimpinan, baik itu pimpinan daerah ataupun pimpinan negara, maka hendaknya orang yang memberikan nasihat itu memberikan nasihat dengan lembut. Agar apa? Agar penguasa tersebut mendapatkan manfaat dari nasihatnya. Kenapa? Tidak dipungkiri bahwa yang namanya orang sudah mempunyai jabatan yang tinggi itu egonya besar. Itu adalah hal yang manusiawi. Ya. Jika jabatan tinggi, egonya besar. Maka dia tidak akan mau menerima perkataan-perkataan yang apa? Yang kasar. Perkataan-perkataan yang keras, mereka tidak akan mau menerima. Ya. Maka harus diberi dengan cara yang lemah, lembut. Kemudian ana al-qasi awil wa'idhi ayatamathala ma amarna ma ya'murun nasu wa yantahi amma yanhan nasu an. Falidhalika anfa'u li nafsihi wa ablaghu fi ta'thiri wa'dhihi. Nah, para tukang cerita, kemudian tukang memberikan nasihat, hendaklah dia orang yang paling pertama kali melakukan apa yang diperintahkan kepada manusia dan yang pertama kali menghindari apa yang dilarang dari manusia. Karena hal itu akan lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri dan akan lebih memberikan pengaruh kepada orang lain dibandingkan dia banyak bicara di depan umum. Berikan contoh, yaitu da'wah bil hal. Wallahu a'lam. Kemudian hadis al-khamis al-ishrul, hadis yang ke-25, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah kedustaan seseorang dengan membicarakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Faidahnya, fihi al-hadru min kathratil kalami wa annaha qad tuaddi bi sahibiha ila al-kadhibi min tazayyudin fil qawl. Di sini adalah peringatan dari banyak bicara. Ya, jangan banyak bicara. Kenapa? Karena banyak bicara itu bisa menyebabkan orang yang bicaranya itu berbohong. Karena apa? Karena menambah-nambah perkataan, banyak bumbunya. Ya. Kan harusnya ceritanya mungkin hanya 20 menit, dia bicaranya 40 menit. 20 menitnya apa? Bumbu. Nah, bumbunya itu apa? Biasanya bohong. Maka bicara sepenuhnya, tidak usah tambah-tambah. Wa fi al-hadru min adami tatabbuti 'inda naqlil kalam. Di sini juga peringatan dari Rasulullah SAW, yaitu jangan sampai tidak mengklarifikasi dari sebuah perkataan ketika menukil perkataan. Jangan sampai tidak klarifikasi. Kenapa? Karena itu membahayakan. Bisa-bisa kita menukil berita-berita yang bohong. Wa fihi dhammu naqli isya'at wa isyharuha bainan nas. Dan juga di sini adalah ada celaan menyebarkan isu dan menebarkan isu di hadapan manusia. Jadi kalau ada isu, ya jangan kita ikut-ikutan menyebarkan. Ya. Namanya isu ya isu, kecuali kalau sudah berita resmi. Contohnya berita resmi dari pemerintah. Tapi kalau bawa isu, jangan disebarkan. Ya. Wa fi anna aulan nasi bil bu'adi an dzalika du'atul khair, fahum qudwatun lin nas atau qudwatun nas, fahum alladzina yanhauna an-nasa an sayyi'il aqwali wal af'al. Nah, orang yang paling utama untuk meninggalkan hal-hal tersebut, yaitu menceritakan semua didengar, adalah para da'i. Ya, kenapa? Karena para da'i itu adalah panutan bagi manusia. Dan mereka adalah orang yang melarang manusia dari perbuatan dan dan dari perkataan yang buruk. Masa seorang dai ya atau para dai melarang manusia dari perbuatan buruk tapi dia sendiri mengerjakannya? Nanti tekan ayat Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatruna al-kitab. Apakah engkau kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan lalu kalian melupakan diri kalian sendiri sedangkan kalian membaca Alkitab? Ya. Kita masuki pada hadis wal-ishron, hadis yang ke-26. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Qala rajulun, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi kibar atau kesombongan. Maka seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wah, sesungguhnya ada orang yang dia ingin pakaiannya bagus dan juga sedangnya bagus. Jadi dia suka pakaian bagus. Maksudnya apa? Maksudnya bertanya, apakah itu termasuk kesombongan orang yang ingin suatu apa pakaian-pakaian yang bagus? Ya. Jadi pertanyaannya apa? Apakah orang yang suka memakai pakaian yang bagus itu termasuk kepada kesombongan? Maka Rasulullah SAW menjawab, semuanya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Tapi yang disebut dengan sombong itu adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan batar al-haq, menolak kebenaran di sini? Huwa ayaj'ala ma ja'alahu Allah haqqan min tauhidihi wa ibadatihi batilan. Maksudnya adalah menjadikan tauhid pada Allah itu menjadi suatu perkara yang batil. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dia sombong untuk menerima kebenaran dan menganggap kebenaran itu adalah sebuah kesalahan dan kesalahan adalah sebuah kebenaran. Ya. Ada juga yang menerangkan bahwa maksud dengan menolak kebenaran di sini adalah apa? Adalah dia tidak mau menerima kebenaran yang datang kepadanya. Baik, kemudian di sini penjelasannya dari Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, al-kibru batarul haq. Maksudnya adalah munafatul kibri li qabulil haq, bahwa yang namanya kesombongan itu dia tidak mau menerima kebenaran. Ya, kebenaran tidak akan masuk kepada dirinya. Wa qawluhu wa qabtun nas fihi 'azimu dararil kibri wa annahu laisa maqsuran 'ala dararis sahibi. Di sini ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara kibar itu adalah menghina manusia, menunjukkan bahwa betapa besarnya bahaya kesombongan tersebut. Bahwa kesombongannya itu tidak hanya terbatas kepada pelakunya, tapi juga kepada orang lain. Kemudian ketika salah seorang ada yang bertanya, sungguhnya ada laki-laki yang atau ada seseorang yang suka pakaiannya bagus dan selainnya bagus, di sini apa? Wara'u sahabati radhiyallahu anhum wa khaufuhum min al-wuqu' fil kibar. Bahwa para sahabat itu mempunyai sifat wara'. Ya, wara' itu adalah menjauhi segala hal-hal yang akan membahayakannya. Dan mereka takut, sangat takut terjerumus ke dalam kibar. Ya. Jadi mereka takut dengan suka pakaian bagus itu akan jadi kibar. Tapi kemudian Nabi SAW menerangkan hal yang lain. Wa fihi hirsu sahabati radhiyallahu ta'ala anhum an ala husni madhahirihim kama hasunat bawatinuhum. Nah, di sini juga para sahabat radhiyallahu anhum mereka berusaha agar penampilan mereka itu bagus, ya, penampilan mereka bagus sebagaimana akhlak mereka bagus, ya. Jadi sederhana itu bukan berarti pakai pakaian yang kotor, campang-camping, tidak rapi, tidak, ya. Kita tetap memakai yang paling rapi, paling bagus di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala semampu kita. Kalau memang mampu dengan hartanya yang banyak, maka pakailah yang terbagus. Ya. Dengan tujuan apa? Menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Ya. Dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Wa fihi 'azimu ithmi man manittahaba ahadu sahabati radhiyallahu anhum fadlan an jama'atihim. Nahikum an kibarihim radhiyallahu ta'ala an jami'ihim wa nususu fi tazkiyatihim katsiratun mashkuratun. Hadis ini juga ada faedah lain, yaitu apa? Bahwa orang yang menuduh buruk kepada para sahabat itu dosanya sangat besar. Apalagi sampai mengkafirkan sahabat seperti orang-orang Syiah. Atau orang-orang yang liberal yang ingin mengkritik para sahabat dengan dalih, ya, dalih apa? Itu merupakan perkara ilmiah. Tidak ada perkara ilmiah di dalam mengkritik sahabat. Ya, karena sahabat itu adil, sahabat itu semuanya adil. Ya. Yang mencoba mengkritik sahabat maka hatinya, akidahnya bermasalah. Ya. Itu jika salah seorang sahabat yang biasa saja. Bagaimana dengan para sahabat, tokoh-tokoh para sahabat seperti Asrul Mubasyirin bil Jannah, seperti 10 orang yang dijanjikan surga, atau Khulafaur Rasyidin, ya, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ya. Kenapa? Karena banyak nas-nas yang menyucikan mereka, mereferensikan mereka, mengatakan bahwasanya para sahabat itu adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi anna 'adil khairi al-inayatu bi husni madhahirihim wa min babi aula 'inayati bi husni batinihim. Nah, ini penting. Bahwa para dai hendaklah memerhatikan penampilannya yang bagus, yang layak. Masa seorang dai berpenampilan seperti penyanyi reggae? Ya. Masa seorang dai berpenampilan seperti artis? Masa seorang dai berpenampilan seperti pemain bola ketika akan tampil? Ya, kalau main bola, kalau sudah mau mulai silakan saja. Ya. Tapi ketika dia akan memberikan manfaat, maka tampillah dengan tampilan yang bagus, yang menunjukkan kepada kewibawaannya, kepada keilmuannya. Untuk menghormati ilmu yang dia bawa, untuk bukan menghormati diri sendiri. Ya. Nah, apalagi memerhatikan keindahan batin mereka, yaitu dengan memperbanyak ilmu, memperbanyak amal, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan mau duduk di majelis dai yang penampilannya itu seperti anak pang. Ya. Mendakwahi orang anak-anak pang bukan berarti harus berbaur seperti mereka. Ya. Tetap kita pakaian yang sopan. Ya, yang menunjukkan bahwa keilmuan, bukan wibawa diri. Wa qalu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ketika Nabi SAW bersabda, semuanya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, fihi wasfullah taala bil jamal. Bahwa di antara sifat Allah adalah indah. Ya. Maha indah. Wa fi itsbatu sifatul mahabbah lillahi taala, dan juga di situ ada penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah mencintai. Wa fihi al-hirsu ala fi'li ma yuhibbu Allah taala. Bahwa di situ juga ada tersirat kita hendaknya melakukan semua yang dicintai Allah. Allah mencintai keindahan, maka kita juga harus berpenampilan yang bagus. Wa fi ta'abbudillahi ta'ala bi muqtada asma'ihi wa sifatih. Dan juga bahwa di sini ada apa namanya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntutan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi contohnya kalau Allah itu Maha Indah, maka kita memperindah diri kita. Allah Maha Penyayang, maka kita berkasih sayang dengan sesama kita. Dan seperti itu. Baik, kita lanjutkan kepada al-hadithul sabi' wa'alishrun, hadis yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala rajulu halakan nasu fahum ahlakuhum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang laki-laki berkata celakalah manusia, maka sungguhlah dia yang paling celaka. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana penjelasan hadis ini? Fihi dhammut tasya'umi wa taqnitun nas. Di sini celaan bersikap pesimis, tasyaum, pesimis. Ya, tasyaum itu kebalikan dari tafaul. Tafaul adalah optimis. Ya. Kita tidak boleh pesimis dan celaan membuat diri putus asa. Ya, taqnit, kunut, yaitu putus asa. Fi anna mutasyaimi yahrimu nafsahu wa ghairuhu min al-khair. Bahwa orang yang pesimis itu dia sudah menghalangi kebaikan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Sangat berbahaya ini dan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Wa fihi al-hadru min tazkiyatin nafs. Di sini juga ada peringatan jangan sampai merekomendasikan diri sendiri atau mentazkiyah diri sendiri. Wa fi anna da'il khairi la yahqiru juhdan yastati'u taqdimahu walau kana yasiran. Bahwa hendaknya seorang dai itu jangan menganggap remeh sebuah usaha walaupun usaha itu sedikit. Ya. Dia tidak boleh menganggap remeh sebuah usaha. Jadi sepertinya dai, saya kan cuma bisa memberikan nasihat padanya, berikan nasihat. Ya, jangan cuma begini saja bagaimana? Tidak. Usahakan, lakukan selama itu baik, selama itu diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun hal yang sedikit. Wahadal qawlu madhmumun idha qalahu madhan li nafsihi wa tanakusun li ghairihi bi khilafi lau qalahu min ma bitahazun. Jadi ketika kita mengatakan celakalah orang-orang itu tercela jika dia mengatakannya karena untuk memuji diri sendiri dan menganggap orang lain itu remeh, ya. Jadi hancurlah aku sendiri yang selamat. Contohnya begitu. Nah itu tercela. Tapi kalau dia mengatakan karena dia merasa sedih melihat orang-orang tidak bisa dakwahi, ya menolak dakwah, itu kan hancurlah bangsa itu. Maka itu tidak masalah, ya, karena kita merasa sedih bukan karena sombong. Jadi ini masih berkaitan dengan hadis yang sebelumnya tentang masalah kibar. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala ba'da masaqa hadzal hadits man nassuhu. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian menjelaskan hadis ini yang dituliskan wa hadza an-nahyu liman qala dzalika 'ujuban bi nafsihi wa tasawwurun nasi wa irtifa'an 'alaihim. Fa hadza huwa al-haram. Jadi kita tidak boleh berbicara celakalah manusia jika dia mengatakannya karena 'ujub, merasa bangga dengan dirinya sendiri dan menganggap remeh orang lain serta menganggap dirinya di atas orang lain. Maka ini adalah perkara yang haram. Wa amma man qalahu lima yara fi an-nasi min naqsin fi amri dinihim wa qala tahazzunan 'alaihim wa 'ala ad-dini fala ba'sa bih. Tapi jika orang mengatakan celakalah mereka itu karena apa? Melihat orang-orang agamanya, perkara agamanya kurang. Maka dia mengatakannya karena merasa sedih atas agama yang ada pada mereka, maka ini tidak masalah. Jadi ikhwati fillah, kita tidak boleh mengatakan celakalah mereka itu bukan secara umum. Ya, maka ini pentingnya kita membaca pembahasan para ulama salafus saleh tentang sebuah hadis, karena bisa jadi sebuah hadis ini ada sahih tapi pemahamannya saqim, pemahamannya salah. Ya, hadisnya sahih, pemahamannya salah. Hakadha fassara ulama wa fassalu. Inilah yang diterangkan para ulama dan yang didetailkan para ulama. Wa mimman qalahu min al-a'immah al-alam Malik bin Anas wal Khattabi wal Humaidi wa akharun. Di antara yang mengatakan seperti penjelasan Imam Malik tadi adalah Malik bin Anas, kemudian Al-Khattabi, kemudian Al-Humaidi dan selainnya. Baik, ikhwati fillah, kemudian kita lanjutkan pada hadis utsamin wal ashrun, hadis yang ke-28. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. Dari معاوية رضي الله تعالى عنه berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم sabda akan selalu ada sekelompok dari umatku yang menegakkan perintah Allah. Tidak berbahaya bagi mereka orang yang mengkhianati mereka dan orang yang menyelisihi mereka sampai datang perkara perintah atau putusan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka menang di atas manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Bukhari Muslim. Sabda Nabi SAW, la tazalu, la di sini adalah nafiah, itu untuk meniadakan. Ya, la-nya bukan nahiyah. La itu adalah nahiyah, la nafiah. La nafiah itu meniadakan, la nahiyah itu untuk melarang. Wa nafyu az-zawali yadullu ala istimrari baqa'i hadhihi ath-ta'ifatu atau hadhihi ath-ta'ifati fid dunya. Bahwa meniadakan maksudnya di sini adalah apa? Bahwa menunjukkan akan adanya golongan ini ya di dunia. Golongan apa? Golongan yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala akan terus ada sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti. Wa yazidu hadha idahan anna akhir al-hadithi yu'akkidu awwalahu fa fi awwalihi la tazalu wa fi akhirihi hatta ya'tiya amrullah. Dan yang lebih jelas lagi bahwasanya hadis ini di akhirnya menjelaskan yang pertamanya. Jadi di akhir hadis itu menegaskan yang di awal. Kenapa? Di awal menunjukkan akan selalu ada. Kemudian di akhirnya mengatakan sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qauluhu qa'ifatun. Nah, apa artinya qa'ifah? Qa'ifah tashmulu al-wahida fa akthar. Qa'ifah itu bisa satu orang ataupun lebih. Wa fihi anna du'atal haqqi laisa lahum adadun muayyanun wala makanun muayyanun wala zamanun muayyan. Bahwa da'i-da'i kepada kebenaran, ya, da'i-da'i kebenaran itu tidak punya jumlah tertentu. 1,000, 2,000, 3,000 tidak ada jumlah tertentu. Dan mereka tidak punya tempat tertentu dan juga tidak punya waktu tertentu. Artinya apa? Akan selalu ada. Di mana? Wallahu a'lam. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Ya. Kapan adanya? Wallahu a'lam. Yang jelas akan selalu ada sepanjang zaman. Bal yakhtalifuna fi azminatihim wa amkinatihim wa ajnasihim wa adadihim illa annal jami'a lahum almanhaj alhaq. Tapi berbeda-beda ya. Dari apa? Masa. Tempat. Jenisnya, maksudnya itu dari suku atau bangsa apa? Dan juga jumlahnya. Tapi yang menyatukan mereka apa? Adalah manhaj yang benar. Seperti apa? Seperti imam-imam madhab. Kan empat orang itu tempatnya berbeda-beda. Ya. Abu Hanifah di mana? Di Kufah. Ya. Orang Persia. Bukan orang Arab. Kemudian Imam Malik di mana? Di Madinah. Imam Syafi'i di mana? Di Mesir. Ya. Dan Imam Ahmad juga di tempat lain lagi. Tidak tergantung pada satu tempat. Qauluhu qa'imatun fihi anna da'watal haqqi zahiratun da'iman lakinna zuhuruha yatafawatu bihasabil ahwal. Ketika Allah Subhanahu Rasulullah SAW menyebutkan tegak, maksudnya apa? Bahwa dakwah yang benar itu akan selalu muncul. Dakwah yang benar itu akan selalu muncul. Namun kemunculannya berbeda-beda sesuai kondisi. Ada yang munculnya nampak jelas, ada yang munculnya sedikit saja tergantung kondisi dan juga tergantung tempat. Kan tapi akan selalu muncul. Kemudian selanjutnya anna da'watal haqqi bi dhuhuriha wa wuduhiha 'ala da'ina laha tukhalifu tilka da'wat allati tatajannabu dhuhur wa ta'tamidu 'ala sirriyah wal ghumut taratan 'ala talawuni taratan ukhra. Nah, ini penting. Penting kita sebutkan. Bahwa dakwah kebenaran itu akan selalu muncul dan selalu jelas. Ulangi lagi. Dakwah kepada manhaj yang benar itu akan muncul di permukaan, terbuka untuk umum dan jelas, tidak ada apa, tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Ya. Dakwahnya itu jelas, dai-dainya jelas menceritakan apa? Apa yang dibahas itu jelas. Ya. Berbeda dengan dakwah-dakwah yang tidak mau terlihat, bahkan dakwahnya sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, ya, tidak mau terlihat eksklusif, ya, hanya terbatas kepada beberapa orang saja, di absen dan segala macam. Bahkan dakwahnya itu gumun, yaitu tidak jelas kepada apa, apa yang didakwahkan, ya. Bahkan apa namanya, bercorak dakwahnya itu. Maksud apa? Maksudnya bukan kepada kebenaran, tapi kepada seseorang, ada bayatnya, ada segala macam. Maka ini bukan dakwah yang hak. Dakwah yang hak itu akan selalu nampak jelas, ya. Siapapun bisa ikut, walaupun kemudian nanti rawan disusupi, ya. Ya memang itu sudah sunnatullah. Pada zaman Nabi SAW ada penyusup, yaitu para orang-orang munafik, apalagi zaman sekarang, ya. Tetap dakwah itu adalah terbuka untuk siapa saja, untuk menerima kebenaran, bukan sembunyi-sembunyi. Qauluhu la yadhurruhum man khadarahum wala man khalafahum hatta yati amrullahi wa hum zahirun ala haqqi. Fihi anna lidu'adil manajil haqqi mudharina mukhadzilina mukhalifin. Di sini Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa para da'i kepada kebenaran, da'i-da'i yang hak itu akan selalu ada, pertama, orang-orang yang berusaha membahayakannya. Yang kedua, orang-orang yang mengkhianati mereka, menipu mereka. Nah, ini penyusup, penyusup ini. Kemudian yang ketiga, mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi mereka, itu musuh-musuh dakwah. Ya. Tiganya semua musuh dakwah, tapi dengan uslub atau dengan gaya berbeda. Ada yang dengan bahaya, ada yang dengan apa? Mengkhianati, ada yang dengan menyelisihi. Ya. Kalau dakwah itu mulus, tanpa tantangan, tanpa kemudian ada yang menghalangi, ada yang berkhianat, maka dipertanyakan dakwahnya itu. Sedangkan para nabi yang dijaga Allah Subhanahu wa taala sejak banyak tantangannya, apalagi kita bukan nabi. Makanya asyadun nasi ibtilaan al-anbiya tsumal amtal fal amtal. Orang-orang yang paling keras ujiannya dari Allah adalah siapa? Para nabi, kemudian yang dekat kepada nabi dalam hidupnya dan benar dekat. Semakin kita mengikuti jalan Nabi SAW, maka akan semakin banyak besar tantangannya. Wa fihi tasbitullahi ta'ala wa hifdzuhu lidu'atil haqqi wa dhalika bidafi dararil mukhadzilina wal mukhalifin. Tapi kemudian kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memperkokoh, memperkuat para dai-dai kebenaran, dai-dai hak, ya. Dengan apa? Dengan menghalangi, ya, bahaya orang-orang yang menyusup, orang-orang yang berkhianat, dengan orang-orang yang menyelisihi. Walaupun sekadang-kadang ada, tetap dibiarkan Allah adalah untuk Allah akan menjaganya. Wa fihi dawamul mukhalafati da'watil haqqi wa ahliha. Nah, ini juga penting. Bahwa selalu ada, akan selalu continue sampai akhir zaman, orang-orang yang menyelisihi dakwah kebenaran dan orang-orang yang berusaha berdakwah kepada kebenaran akan selalu ada dengan berbagai macam cara. Ya. Makanya para dai itu harus dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan dengan amal, terutama dengan qiyamul lail. Ya, jangan sampai melupakan witir setiap malam. Kenapa? Itu yang akan menolong dia di hadapan manusia nanti. Wa fihi dawa muhafdzillah taala lidawatil haqqi wa ahliha. Tapi kemudian jangan takut bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berdakwah kepada kebenaran dan dakwah kebenaran itu sendiri akan selalu ada sampai hari kiamat nanti. Tinggal bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah agar Allah menjaga. Ya, agar Allah apa? Menjaga. Wa fihi dawamu naqi hadhihi at-ta'ifa al-mubarakah li anfusihim wa lin-nasi bima yadulluna 'alaihi an-nasa min al-khairi wal hadi. Bahwa ta'ifah, kelompok yang penuh berkah ini, yaitu yang selalu berdakwah kepada kebenaran, itu akan selalu memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan juga memberikan manfaat kepada manusia dengan menunjukkan manusia kepada kebaikan dan kepada hidayah, mengajarkan ilmu-ilmu bermanfaat, termasuk ilmu-ilmu alat dan ilmu yang paling bermanfaat, mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan tata cara baca Al-Quran yang benar, dan selanjutnya. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa'lam annahu la yazalu an-nasu fi 'isabatin min ahli al-haqqi wa sunnah yahdihimullahu wa yahdi bihim ghairuhum ويهيي بهم السنن فهم الذين وصفهم الله تعالى معهم عند الاختلاف. Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah bahwa di antara manusia akan selalu ada sekelompok pemegang kebenaran dan pemegang sunnah, ya. Dengan mereka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka dan kepada orang lain. Kemudian mereka, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW melalui kelompok yang mendakwahkan kebenaran tersebut. Merekalah yang diceritakan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit ketika ada perpecahan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala firman, وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, ya, dan tidak ada orang yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang sudah dibawakan tentang kebenaran tersebut, ya. إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, setelah apa? Setelah datang penjelasan. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa orang-orang menyelisihi itu kebenaran itu akan tetap di apa namanya, dilawan oleh orang-orang yang membawa kebenaran tadi. Fastasnahum faqala fa hada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bihana wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman atas apa? Atas perselisihan mereka terhadap kebenaran tadi dengan izinnya. Jadi di antara orang-orang menyelisihi kebenaran akan selalu ada apa? Orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita termasuk ke dalamnya? Maka buatlah diri kita layak untuk termasuk ke dalamnya. Kenapa? Dengan berilmu, beramal, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha' ila siratin mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Ya. Karena hidayah dari Allah. Hidayah kepada Allah. 17 kali minimal kita minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana katakan Imam Al-Barbahari, ya. Jadi setelah datang kebenaran, itu akan datang orang-orang akan menyelisihinya. Ya. Setelah datang kebenaran, orang-orang akan menyelisihinya. Tapi di antara orang-orang menyelisih kebenaran tersebut akan ada sekelompok yang diberikan hidayah Allah walaupun tidak banyak. Kenapa? Karena Allah memberikan hidayah kepada Allah yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي الله يأتي أمر الله وهم ظاهرون. Ya, itu adalah hadis yang kita bacakan tadi. وفيه أن أصحاب هذه الطائفة هم أدرى الناس بالبدع علما وعبدهم عنها عملا وأشدهم منها حظرا وتحذيرا للزومهم للسنة. Nah, ini penting sekali. Ciri-ciri orang yang mendakwahkan kebenaran, ta'ifah mubarakah, kelompok yang penuh berkah ini adalah apa? Mereka manusia yang paling tahu tentang bid'ah. Ya, mereka manusia yang paling tahu tentang bid'ah secara ilmunya. Kemudian mereka secara amal paling jauh dari bid'ah. Bahkan mereka adalah orang yang paling keras memperingatkan tentang bid'ah. Ya. Kenapa? Karena mereka menetapi sunnah. Mereka berpegang teguh dengan sunnah. Orang kalau berpegang dengan sunnah pasti akan menghilangkan atau memerangi bid'ah. Tapi orang kalau sudah melaksanakan bid'ah, pasti dia akan memerangi sunnah. Paling tidak akan meninggalkan sunnah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, ma'alamu nasi fi zamani ahwaji minha ila talabil hadithi min hadha zaman. Qila limadha? Qala zaharatul bid'ah, zaharat bid'ah, faman lam yakun 'indahu hadithun waqa'a fiha. Imam Ahmad mengatakan, aku tidak tahu di zaman ini kecuali orang-orang sangat perlu untuk belajar hadis. Jadi Imam Ahmad mengatakan pada zaman beliau rahimahullah taala orang-orang sangat butuh untuk belajar hadis. Ketika ditanya, kenapa? Karena bid'ah sudah muncul. Jika orang tidak tahu hadis, maka orang akan terjerumus ke dalam bid'ah. Orang tidak tahu dalil, maka akan jatuh ke dalam dalih. Jika itu pada masa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, lalu bagaimana di zaman kita? Zaman Imam Ahmad itu masih ada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, masih banyak ulama-ulama sunnah. Imam Ahmad mengatakan bid'ah sudah muncul, orang-orang kalau tidak belajar hadis akan terjerumus dalam bid'ah. Lalu bagaimana sekarang ketika ulama-ulama sangat sedikit dan banyak-banyak dai-dai kesesatan? Wa fihi wal jami'u kulli ma sabaqa al bisharatu li ahli da'wati al haqq bi annahum humul mansuruna fi dunya bi baqa'i da'watihim wal mansuruna fil akhir bi husulil aqibati al hamidah. Dan kesimpulan dari itu semuanya, ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang mendakwahkan kebenaran. Apa kabar gembiranya? Bahwasanya Allah akan menolong mereka di dunia dengan apa? Dengan dakwahnya itu akan selalu ada. Dakwahnya itu akan selalu muncul. Walaupun orangnya mungkin dibunuh, walaupun orangnya mungkin dimusnahkan dari dunia oleh orang para musuhnya, tapi dakwahnya tidak akan hilang. Akan terus berbekas. Itu di dunia. Dan di akhirat mereka akan menang dengan mendapatkan akibat yang baik. Wal aqibatu lil muttaqin, dan semuanya akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'al masyayikhan, Allahumma ja'alna wa masyayikhana min ashabi tilka taifa. Ya Allah, semoga Allah menjadikan kita dan guru-guru kita termasuk taifah mansurah ini, taifah mubarakah, taifah yang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Ikhwati fillah, sampai di sini dulu pembacaan hadis untuk pagi hari ini. Jika ada kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita, orang tua kita dan guru-guru kita serta umat Islam yang berdakwah kepada al-haq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.